la ila ila la homa ma du rasulilai. Muhammadu Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulillah. Muhammadu Rasulillah. Sangara, oh, Sangara Bang.